Alhamdulillah wa kafa wa salatu wa salam ala rasulil mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumidin amma ba'd. Kemuslimin dan muslimah jamaah salat maghrib Masjid Pakung Raya rahimani wa rahimakumullah, kembali kita lanjutkan kajian fikih. Itu fikih salat dari kitab Nailul Roja Sarah Safinatun Najah karya Syekh Ahmad ibn Umar Asy-Syatiri rahimallahu taala. Kita masih pada pembahasan tentang syarat pengucapan takbir Allahu Akbar. Kemarin terakhir kita sampai syarat yang ke-8. Namun sedikit kita baca di syarat yang ke-7, kita ulangi di syarat yang ke-7. Ya, tidak boleh memanjangkan ba'di akbar. Falau maddaha bi an qala akbar, maka jika dipanjangkan dengan mengatakan akbar, maka takbirnya tidak sah. Baik hamzahnya di fathah akbar ataukah dibaca kasrah ikbar. Di anna bil fathhi, kalau dibaca fathah akbar, itu jamak dari kabarin, catatan kaki. Kabar bi fathatain artinya adalah atiblu, adalah gendang, fima balaghana, dalam keterangan yang sampai pada kami. Ada menjelaskan dia adalah atiblu duraksain, gendang yang memiliki dua kepala. Wakil, dan ada yang mengatakan sebaliknya, dia adalah gendang yang memiliki satu sisi saja. Dan di Nailul Roja disampaikan wawa atibulul kabir, dia adalah gendang besar, di tempat kita namanya beduk. Wabi iksa wabil kasri, kalau di kasrah ikbar, maka ikbar adalah salah satu nama haid. Sehingga kafirlah orang yang sengaja memanjangkan ba di akbar. Kemudian kita lanjut dengan syarat yang ke-9 untuk sahnya bacaan takbir adalah tidak menambahkan huruf wawu, baik wawunya disukun ataukah berharokat di antara Allah dan akbar. Al-makna artinya syarat sah takbiratul ihram yang ke-9, ada seorang yang salat tidak menambahkan huruf wawu, baik wawunya disukun ataukah berharokat antara Allah dengan akbar. Maka seandainya seorang itu mengatakan Allahu wakbar, Allahu wakbar, atau Allahu bisukunil waw, atau wawunya disukun, Allahu, Allahu akbar, ataukah kemudian wawunya dikasih harokat, Allah, Allahu akbar, maka lam tasihha takbiratuhu, maka takbirnya tidak sah. Kemudian yang ke-10, tidak menambahkan wawu sebelum kata-kata Allah. Artinya syarat sah takbiratul ihram yang ke-10 tidaklah menambahkan huruf wawu sebelum kata-kata Allah dengan mengucapkan wallahu akbar. Jika ada orang yang menambahkan wawu pada kata-kata Allahu akbar di depannya Allah, maka takbirnya tidak sah karena tidak ada sesuatu yang menjadi sambungannya. Lain hanya kalau ucapan salam, seharusnya assalamualaikum, dia tambahkan wawu wassalamualaikum. Kalau salam, haitsu sahat ziyadatuha fihi, sah jika ditambahkan wawu pada salam. Kenapa? Litaqaddumi ma yumkinul atfu alaihi. Ya, karena sebelum salam itu telah didahului kata-kata yang kata-kata itu bisa disambungkan disambungkan dengan salam. Kemudian tidak berhenti sejenak, tidak berhenti di antara dua kata takbir, antara Allah dengan Akbar, baik berhenti lama ataupun berhenti sebentar. Artinya syarat sah takbiratul ihram yang ke-11, seorang musalli tidak salat, tidaklah berhenti antara kata-kata Allah dengan kata-kata Akbar. Tidak berhenti waqfatan tawilatan, berhenti yang lama, sama sekali tidak boleh kalau berhenti lama. Sedangkan jika berhenti sebentar, maka dirinci. Au qasiratan, atau berhenti yang sebentar, itu dirinci. Yuksadu bihaqqat at-takbiri, jika niatnya adalah memutus takbir, tidak boleh. Yang kedua, falau sakata litanafusin, jika berhenti sebentar untuk ngambil napas, karena merasa perlu ambil napas, lam yadurra, tidak mengapa. Di antara bukti kalau tidak mengapa, qad marra, telah lewat, tidaklah mengapa ajalnya jeda di antara keduanya dengan alif lam. Allahu al-akbar, boleh. Ya, berarti ada jeda, boleh. Ya, jeda itu semisal berhenti sejenak. Demikian juga manakala diberi diberi sifat atau naat yang tidak panjang. Yang ke-12. Ayusmi'a nafsahu, dia perdengarkan pada dirinya sendiri semua huruf-huruf takbir. Artinya syarat sah takbiratul ihram yang ke-12, seorang musalli, seorang yang salat, mengeraskan suaranya ketika bertakbir sehingga bisa dia dengarkan pada dirinya sendiri semua huruf-hurufnya. Dia bisa dengar seandainya tidak ada faktor penghalang untuk mendengar, min lagatin, berupa suara gaduh dan yang lain. Seandainya suasananya hening, sepi, tidak ada gaduh, segitu dia sudah bisa dengarkan semua huruf pada dirinya sendiri. Wa ila, jika ada suara gaduh, jika ada suara gaduh, maka yarfa, dia keraskan, bihaitsu, di mana laulam yakun mani, seandainya tidak ada faktor penghalang, la sami'a, tentu dia bisa mendengar takbirnya sendiri. Ya, maka takbiratul ihram tidak sah jika di batin. Jika sama sekali tidak ada gerak bibir, di batin saja tidak ada kumat kamit, maka tidak sah. Jika takbiratul ihramnya tidak sah, salatnya tidak sah. Kemudian gimana kalau ada gerak bibir tanpa terdengar di telinganya sendiri? Ini ulama berselisih pendapat. Kalau Syafi'iyah belum sah. Kalau Syafi'iyah belum sah, kalau cuma kumat kamit, gerak bibir tanpa ada suara yang terdengar. Mereka mensyaratkan harus lebih dari sekedar kumat kamit, harus ada suara yang terdengar di telinganya sendiri tanpa mengganggu telinga temannya. Tanpa mengganggu telinga kawannya. Nah, kemudian yang ke-13, tibanya waktu untuk sholat yang punya waktu tertentu. Artinya syarat sah takbiratul ihram yang ke-13, tibanya waktu jika itu untuk sholat fardu. Seandainya seorang itu mengerjakan sholat fardu, misalnya duhur sendirian, setengah takbirnya itu Allahnya itu masih waktu belum tiba, akbar itu waktu sudah tiba, maka tidak sah takbiratul ihramnya, tidak sah. Dia semangat cepat-cepat mau sholat duhur karena satu dan lain hal, belum pasti waktunya tiba, maka pada saat mengucapkan Allah itu waktunya belum tiba. Akbar waktunya sudah tiba. Maka takbiratul ihramnya tidak sah. Demikian juga untuk sholat sunnah yang punya waktu tertentu, atau sholat sunnah punya sebab tertentu semacam tahiyatul masjid dan yang lain. Adapun sholat sunnah mutlak, ya berarti tidak ada persyaratan harus waktu takbiratul ihram di waktu tertentu. Kemudian takbir tersebut dijatuhkan halal istiqbal dalam posisi menghadap kiblat. Artinya syarat-syarat takbiratul ihram yang ke-14, seorang muslim menjatuhkan takbir saat posisi dia menghadap kiblat. Haisu syaratnahu, ketika kita mensyaratkan dia harus menghadap kiblat. Kalau dia tidak harus menghadap kiblat karena sholat sunnah saat safar, ya, maka berarti tidak ada ketentuan ini. Ketentuan ini berlaku manakala kita syaratkan dia harus menghadap kiblat. Kemudian ya, yang ke-15, alla yukhilla bi harfin min hurufiha. Tidaklah ada yang rusak salah satu hurufnya. Semuanya utuh. Tidak ada yang rusak, tidak ada yang hilang. Artinya, syarat-syarat takbiratul ihram yang ke-15, adamul ikhlal, tidak rusaknya, tidaklah seorang muslim merusak satupun dari huruf takbiratul huruf takbir. Tidak ada yang hilang. Kalau orang kemudian misalnya hak di Allah hilang, Allah hunya enggak kelihatan, enggak ada, maka berarti enggak sah. Maka dia cuma Allah Akbar. Haknya hilang. Allah Akbar. Haknya hilang. Maka takbiratul ihramnya enggak sah. Berarti sholatnya enggak ada. Naam la yaduru takriru min akbar. Tidaklah mengapa mantulnya ra di kata-kata akbar bergetar sehingga berarti ra ya getar sehingga ra-nya double. Allahu akbar. Nah, ini dikatakan la yaduru tidak mengapa. Wala minal jahil, dan tidaklah mengapa dari orang yang bodoh. Manakala hamzahnya akbar terganti menjadi wawu. Allahu harusnya akbar namun wakbar. Wakbar, dan itu banyak. Yang wakbar itu banyak kita jumpai, ada orang yang takbirnya wakbar. Hamzahnya diganti wawu. Jika dia jahil maka tidak mengapa. Namun jika sudah belajar namun enggak mau memperbaiki, maka tidak sah takbirnya. Kemudian yang ke-16, takbirnya makmum itu setelah selesai takbirnya imam. Artinya syarat sah takbiratul ihram yang ke-16, makmum itu belakangan, semua takbirnya belakangan setelah takbir imamnya. Lau qaranahu, seandainya bareng, fi juz'in minhu. Jadi salah satu bagiannya imamnya akbar, dia Allah. Imamnya dalam proses baca akbar, si makmum mulai baca Allah, maka lam tasihat takbiratuhu, takbiratul ihramnya tidak sah. Kemudian fasal selanjutnya tentang syarat sah membaca Al-Fatihah. Syarat sah membaca Al-Fatihah di sini disebutkan ada 10 syarat sah baca Al-Fatihah. Artinya bahasanya syarat yang menjadi syarat untuk sahnya baca Al-Fatihah seorang yang sholat, yang Al-Fatihah adalah rukun ke-4 dari sejumlah rukun sholat. Syarat sah baca Al-Fatihah itu ada 10. Jika tidak terpenuhi salah satu darinya, maka Al-Fatihahnya tidak sah. Wa baqiya min syurutiha, dan ada yang tersisa dari syaratnya, ada 2 yang tersisa yang tidak dan tidak disebutkan oleh penulis. Yang pertama ditambahkan, langsung ditambahkan dengan harus dengan bahasa Arab. Al-Fatihah tidak boleh diterjemahkan indal ajzi, ketika tidak mampu membaca Al-Fatihah. Demikian juga pengganti Al-Fatihah tidak boleh diterjemahkan jika penggantinya adalah Al-Quran. Tidak bisa baca Al-Fatihah ya, maka baca ayat yang dia hafal diulang-ulang sebanyak, baca seperti seakan-akan baca Al-Fatihah selama kurang lebih baca Al-Fatihah. Nah, seandainya gantinya itu juga Al-Quran, maka tidak boleh diterjemahkan jika tidak bisa dan tidak mampu. Wa yutarjam an dzikri wa du'ai. Namun jika tidak bisa Al-Fatihah, kemudian tidak bisa ayat yang lain, maka kemudian solusi berikutnya adalah zikir. Maka diganti dengan zikir. Itu solusi dan langkah yang ketiga. Zikir dan doa. Ternyata zikir dan doa juga tidak apal. Maka zikir dan doanya boleh diterjemahkan. Kemudian syarat tambahan yang kedua adalah ada musharif, tidak dibelokkan. Maka hendaklah dia ulang Al-Fatihah jika dia niatkan dengan baca Al-Fatihah nahwa waliyin, kirim pahala untuk seorang wali, maka Al-Fatihahnya harus dia ulang. La insyaroka, jika tidak perlu diulang, insyaroka jika double niat. Sebagai pembanding di Ghoyatul Munna tentang syarat ini, disampaikan di Ghoyatul Munna, ada musharif, yang dimaksud dengan ada musharif adalah antakuna qira'atu lil fatihati lil wajib. Maksudnya dia membaca Al-Fatihah untuk melaksanakan kewajiban, bukan untuk yang lainnya. Falau sarafaha li ghairihi, sehingga dia maksud dia membaca Al-Fatihah untuk kepentingan yang lain, bi an qasada thawaba qira'atiha li fulanin, misalnya kirim pahala Al-Fatihah untuk fulan, maka wajib diulangi. Baca Al-Fatihah wajib diulangi. Fa ilam yu'idha, jika dia tidak ulangi kemudian dia rukuk, batal salatnya. Na'am in saraka sah. Jika double niat, ini diniatkan dikirimkan untuk ibunya yang telah meninggal dunia plus niat ya, Al-Fatihahnya salat. Maka ya, maka sah, maka sah. Tapi kalau niatnya baca Al-Fatihah bukan niat untuk sholat, nah untuk yang lainnya, nah itu yang tidak sah. Tapi kalau double niat, sah. Itu tambahan, dua syarat tambahannya. Nah, 10 syarat ya, yang ada di Safinah adalah yang pertama urut. Artinya, syarat pertama untuk sahnya baca Al-Fatihah adalah urut. Artinya orang yang sholat membaca Al-Fatihah sebagaimana susunan yang telah dikenal, yang telah biasa. Falqotama ayatan, maka jika dia dahulukan satu ayat Ar-Rahmanir Rahim baru Alhamdulillahi Rabbil Alamin Maliki Yaumiddin, ya, maka seandainya dia dahulukan satu ayat, maka jika ghayaral makna, jika itu mengubah makna atau merusak makna, maka sholatnya batal. Jika dia tahu dan sengaja, jika tidak, maka yang batal bacaannya. Berarti harus diulangi. Namun jika dikedepankannya satu ayat, itu tidak mengubah makna dan tidak merusaknya, maka lam yu'tadda bima qaddamahu mutlaqa, maka tidak teranggap ayat yang dia dahulukan, sama sekali tidak teranggap. Wa kadza demikian juga bima akharahu, tidak teranggap apa yang dia akhirkan, in qasada bihi, jika dia berniat dengannya ketika memulainya, dia niatkan at-takmil ala ma qaddama, menyempurnakan apa yang telah lewat. Wa ila bi an qasada al-istinaf, namun tidak mengapa jika dia niatnya al-istinaf mulai dari awal, au atlaqa atau tanpa niat, kamala alaihi, maka hendaklah dia ya, lanjutkan dengannya, ilam yatul faslun, jika jedanya tidak lama. Atau sebagai pembanding bisa kita baca Ghoyatul Muna, di sana disampaikan, jika seorang yang sholat itu meninggalkan urutan dengan dia dahulukan satu kata atau satu ayat daripada yang lain, maka kita rinci. Jika itu mengubah man atau merusaknya, maka batal sholatnya jika tahu dan sengaja. Adapun jika lupa atau tidak tahu, maka bacaannya batal dan dia ulangi lagi dari awal. Kemudian dikasih contoh. Contoh yang mengubah makna dan membatalkannya, seandainya dia dahulukan na'budu daripada iyaka. Harusnya iyaka na'budu, dia baca na'budu iyaka. Adapun jika tidak mengubah makna dan tidak membatalkan makna, ka'an qawa'a mubtadi'an, semacam dia mulai baca Al-Fatihah malah dari ihdinash shiratal mustaqim shiratal ladzina an'amta sampai terakhir, setelah itu baru awal Al-Fatihah. Maka jika demikian, la yutaddu bima qaddamahu, maka yang dia dahulukan yaitu ihdinash shiratal mustaqim sampai akhir Al-Fatihah itu teranggap belum baca. Karena dia ihdinash shiratal mustaqim sampai waladdallin, baru setelah itu bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahirrabbilalamin. Maka ihdinash shiratal mustaqim dan itu tidak teranggap. Falitatu bima qaddamahu, wa kadzalika demikian juga bima akharahu, yang dia akhirkan itu tidak teranggap. Yang dia akhirkan apa? Bismillahirrahmanirrahim. Jadi yang dia awalkan ihdinash shiratal mustaqim shiratal ladzina sampai waladdallin, kemudian yang dia akhirkan bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahirabbil alamin. Karena Syafi'iyah bismillah itu Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahirabbil alamin. Yang dia akhirkan juga tidak teranggap. Kapan yang dia akhirkan itu tidak teranggap? In qasada bibtida'ihi atsani at-takmil 'alal awal. Jika niatnya itu melengkapi. Maka seandainya seorang itu membaca ihdinash shiratal mustaqim sampai waladdallin, setelah itu bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahirabbil alamin. Maka yang didahulukan yaitu ihdinash shiratal mustaqim tidak teranggap. Yang diakhirkan itu tidak teranggap jika niatnya melengkapi bacaan. Karena tadi sudah ihdinash shiratal mustaqim, saya lengkapi ada yang kurang, bismillahirrahmanirrahim. Jika niatnya melengkapi yang pertama. Sehingga orang ini wajib 'ala istinaful qiraati, wajib baca, wajib ngulang baca total. Tidak hanya bismillahirrahmanirrahim, kan dia ihdinash shiratal mustaqim shiratadh-dhalin, kemudian bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahi rabbil alamin maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, dia tidak hanya nambah ihdinash shiratal mustaqim lagi, namun harus dari awal. Manakala yang dia akhirkan itu di niatnya ketika membaca adalah melengkapi yang ada, melengkapi yang belum ada. Maka jika yang diakhirkan itu niatnya untuk melengkapi, maka jadi itu tidak teranggap. Kalau tidak teranggap, berarti baca total harus diulangi secara utuh dari awal. Wa ilam yasta'nif, jika tidak dia ulangi dari awal, kemudian dia rukuk, maka sholatnya batal. Adapun jika dia mulai baca Al-Fatihah itu dari ihdinash shiratal mustaqim sampai waladdallin, thumma bada'a bil Fatihah. Kemudian dia mulai membaca Al-Fatihah dari awal, dari bismillahirrahmanirrahim, dan bismillahnya itu tanpa niat melengkapi yang sudah dibaca. Namun lakinnahu talaha ila inda mabtada'u bihi awwala wa ihdinash shiratal mustaqim Namun memang memang niatnya dalam membacanya, niatnya membacanya, memang niatnya niat membaca bukan melengkapi, namun dia membaca sampai pada bagian Al-Fatihah yang dia mulai dengannya, yaitu Ihdinash Shiratal Mustaqim. Setelah itu membaca surat, maka kami katakan lam tasihha fatihatuhu. Al-Fatihahnya tidak sah, wajib baginya istiqnab memulai dari awal sampai akhir. Fa in raka'a, kemudian jika dia rukuk maka batallah salatnya. Adapun jika dia niat bukan niat melengkapi namun niat memang mengawali membaca Al-Fatihah, kemudian ketika sudah sampai Ihdinash Shiratal Mustaqim dia ulang lagi Ihdinash Shiratal Mustaqimnya, maka shahat tilawatuhu lil Fatihati. Maka sah bacaan Al-Fatihahnya. Yang tidak sah tadi yang pertama, manakala dia Ihdinash Shiratal Mustaqim kemudian dilanjut dengan bismillah dengan niat melengkapi. Yang kedua, dia Ihdinash Shiratal Mustaqim sampai waladhdallin, setelah itu bismillahirrahmanirrahim tanpa niat melengkapi, namun cuma dia baca sampai iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, habis itu lanjut surat. Maka salatnya batal. Kemudian rukuk, maka salatnya batal. Al-Fatihahnya sah sehingga salatnya sah, manakala dia bacanya Ihdinash Shiratal Mustaqim sampai waladhdallin, kemudian dia baca bagian depan bismillahirrahmanirrahim bukan niat melengkapi namun niat baca Al-Fatihah dari awal, dan dia baca utuh sampai iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, lanjut lagi Ihdinash Shiratal Mustaqim sampai waladhdallin, maka sah Al-Fatihahnya dan sah salatnya. Kemudian syarat sah yang kedua berturut-turut. Maka syarat sah baca Al-Fatihah yang kedua berturut-turut di antara kalimat-kalimat Al-Fatihah. Tidak ada jeda di antara kalimat-kalimat Al-Fatihah. Bisya'in minha wa ma ba'dahu dengan kalimat setelahnya, bifasilin dengan jeda. Walau dzikran, meskipun jedanya dzikir meskipun sedikit. Na'am in sunnah, jika dianjurkan dalam sholat. Semacam ucapan amin atau ta'awud, atau kemudian memohon jeda sebentar untuk memohon rahmah, atau dia jedanya karena sujud karena tilawah imamnya, dia baca Al-Fatihah, makmum ini baca Al-Fatihah saat imam baca surat, kemudian suratnya ketemu sujud tilawah, imam yang ngajak sujud tilawah, maka makmum ikut sujud tilawah. Dan dia, dengan itu dia berhenti, ada jeda untuk bacaan Al-Fatihah pribadinya. Maka ini tergolong tidak mengapa. Ya, dia bersujud untuk tilawah, sujud tilawah imamnya. Waradhi alaihi, kemudian maka lam yadura, maka tidak mengapa. Ya, tentang arad alaihi, ya, coba kita bandingkan dengan Ghayatul Munna. Di Ghayatul Munna disampaikan Tidak boleh layak ta'al muwalata, tidaklah memutus berturut-turut dikir yang dianjurkan, yang diletakkan di antara kalimat-kalimat Al-Fatihah jika dikir tersebut berkenaan dengan sholat, semacam ucapan amin untuk bacaan imamnya. Ya, karena boleh saja makmum itu baca Al-Fatihah ketika imam baca Al-Fatihah. Maka dia baru bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahirrahmanirrahim, imamnya tetap waladdallin, maka dia kemudian amin dulu, setelah itu lanjut. Maka itu tidak mengapa. Demikian juga dia memohon rahmah ketika mendengarkan ayat isinya menyebut kasih sayang Allah dari imamnya. Misalnya imamnya membaca wa yaghfir lakum wallahu ghafurur rahim, maka makmum yang sedang membaca Al-Fatihah ini diam sejenak, berhenti untuk meminta rahmat Allah Subhanahu wa taala, atau dia berlindung dari azab. Misalnya imamnya membaca di surat, imamnya baca surat, dia lagi baca Al-Fatihah. Imamnya baca pada saat baca surat, walakin haqqat kalimatul adab alal kafirin, maka dia berhenti sejenak untuk kemudian ya, dengan bahasa Arab dia mengatakan ya, misalnya ya, a'udzubika ya, minan nar, atau a'udzubika minal adab. Demikian juga ucapan amanah ketika dia mendengar imamnya membaca fabi ayyi haditsin ba'dahu yu'minun, direspon dengan amanah. Tidak mengapa. Demikian jika selawat untuk nabi jika dia mendengar ayat disebutkan nama nabi. Kemudian demikian juga sujudnya bersama imam, karena imam sujud tilawah. Jika imam sujud itu tidak memutus berturut-turutnya makmum, berturut-turutnya makmum dalam baca Al-Fatihah. Demikian juga jika dia mengoreksi bacaan imam, imam bacanya keliru, dia sedang baca Al-Fatihah ya, karena dalam madzhab Syafi'i makmum wajib baca Al-Fatihah pada di tengah saat imam baca surat. Nah, ada bacaan imamnya yang keliru fatah, maka dia koreksi. Maka koreksi tersebut tidak memutus berturut-turut. Setelah terkoreksi, dia lanjut lagi membaca Al-Fatihah. Nah, kapan itu idzakan al-fatu alai layaqtu al-muwalah, mengoreksi wa kadzalika, demikian juga mengoreksi imam itu tidak memutus berturut-turut, idza tawaqqafa, ketika imam itu berhenti, wasaqata an tilawah, kemudian dia diam. Kenapa taliban al-fathah? Karena dia ingin minta dilanjutkan atau kemudian diingatkan oleh makmum, meskipun ini bukan Al-Fatihah. Maka ketika imam diam karena ingin berharap ada yang ingatkan, maka makmum yang sedang baca Al-Fatihah berhenti baca Al-Fatihahnya kemudian bantu imamnya, maka ini tidak, setelah itu balik lagi lanjut lagi baca Al-Fatihah, itu tidak memutus berturut-turut. Nah, maka ada yang namanya Al-Fatah, ada namanya Rod. Kalau Al-Fatah itu imamnya diam, minta untuk diingatkan. Fa'in rodda alal imam qabla sukutihi. Kalau dia Rod, merod, menyanggah imam qabla sukutihi, sebelum imamnya diam meminta bantuan. Kenapa imamnya bi'an kana yuraddidul ayata? Karena si imam mengulang-ulang ayat, karena dia ingin menghadirkan hafalannya. Dia ngulang-ulang ayat. Dia ngulang-ulang ayat. Oh, ini diulang-ulang, maka makmum membaca ini perlu dikoreksi. Perlu diingatkan. lanjutannya itu apa. Dan ini dibantu oleh si makmum sebelum imamnya diam, putus asa, enggak bisa ingat. Nah, maka koreksi dalam hal ini atau diingatkan dalam hal ini namanya rad. Kalau fathah itu imamnya diam, maka dia minta fathah. Tapi kalau dia ngulang-ngulang, minta supaya diingatkan apa lanjutannya, namanya rad. Nah, kalau rad, maka inqata'at al-muwalatu. Berturut-turutnya si makmum itu menjadi terputus. Wa wajaba 'ala istina'ful Fatihah, dia wajib baca Al-Fatihah dari awal. Meskipun kalau di sini dinyatakan in radda 'alal imam bil qisdil qiraati wahdahu, itu jika dia merad imam, mengoreksi imam dengan niat membaca sendiri atau membaca sendiri plus fathah. Namun jika makmum itu mengingatkan imam dengan niat fathah saja, niatnya niat mengingatkan imam atau tanpa niat, maka sholatnya si makmum batal menurut Syafi'iyah. Jika niatnya fathah saja atau tanpa niat, ya, maka ketika makmum itu menyambungkan bacaan imam, sholatnya si makmum batal. Supaya tidak batal, harus niat baca sendiri, bukan murni niat fathah, bukan niat ngingatkan, murni niat ngingatkan, namun niatnya baca Al-Quran atau plus Al-Fatah plus mengingatkan si imam. Kalau niatnya murni Al-Fatah, menurut Syafi'iyah sholatnya makmum batal. Ya, maka tadi sujud litilatil imam, demikian juga rad alaihi. Kalau di sini merad imam, mengoreksi imam, lam yadurra, tidak mengapa. Kalau di Ghoyatul Munna dibedakan antara itu fathah atau rad. Kalau di sini mungkin rad di sini maknanya adalah al-fathah. Agar selaras, maka maknanya al-fathah. Dengan jika supaya selaras dengan Ghoyatul Munna, maka rad di sini mengingatkan, menegur imam, di sini artinya al-fathah. Maka lam yadurra, tidak mengapa, tidak memutus mualat. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam. Wa ta'ala alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaika.